Mitra Bisnis, Quick Yanggi melihat ada beberapa kendala dalam proses pembangunan infrastruktur di tanah air. Yang pertama adalah keuangan, lantaran keuangan negara atau APBN dibebani dengan biaya rutin yang demikian besarnya. Sementara kendala kedua ialah ideologi mengatakan bahwa infrastruktur sebaiknya dibangun oleh swasta atau bersama sama dengan swasta. Adapun, kendala ketiga adalah otonomi daerah dengan kewenangan pimpinan daerah yang mempunyai keinginan dan prioritas sendiri-sendiri. Serta kendala keempat adalah demokrasi yang terlampau liberal dan kebablasan sehingga sulit untuk membebaskan jalan yang mutlak dibutuhkan untuk membangun infrastruktur. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Ya, Pak Quick, ada empat kendala utama untuk membangun infrastruktur jalan dan salah satunya adalah sulit untuk mengadakan lahan. Apa pendapat Bapak? Kalau kita berbicara fokus hanya mengenai jalan, infrastruktur jalan raya yang menghubungkan semua pulau, semua kota, segala macam ini, ya mesti begitu. Mengenai tidak bisa membebaskan tanah, yaitu ucapan itu sendiri buat saya itu sangat aneh gitu. Jadi kalau pemerintah tidak mampu membangun sesuatu karena tidak bisa memindahkan, itu terus pemerintah apa gitu. Tapi sekarang kan ternyata hampir semua urusan, ya kan, pedagang kaki lima liar yang nggak bisa diatur, apapun tidak bisa diatur. Nah, lantas apa gitu, pemerintahnya ini bisanya apa? Dan kalau ditanya lagi, kondisi demokratisasi sekarang sudah seperti ini, anarki begini ini, apa mungkin? Ya tidak. Supaya mungkin bagaimana? Ya pemerintah pusat, tangan besi gitu kan. Nah kalau satu kali itu sudah dilakukan, itu sekaligus berlaku untuk semuanya, bukan hanya jalan raya. Nah, apakah demokrasi dan sistem ekonomi di Indonesia memang sangat liberal seperti yang Bapak gambarkan itu? Nah, sekarang coba kita teliti dari Undang-Undang nomor 167, penanaman modal asing. Setahun lagi penanaman modal dalam negeri. Lalu tahun 1990, peraturan pemerintah nomor 20, terus sampai sekarang Undang-Undang penanaman modal. Itu betul-betul liberalnya bukan main. Nah, kalau mau pencuatan konkret, saya ambil satu saja ya. Mana ada di dunia jalan raya bebas hambatan mesti bayar tol? Tol itu berarti kalau mau pakai jalan itu yang bayar. Nah itu tidak ada. Di negara yang sekapitalis apapun juga tidak ada bahwa setiap jalan raya bebas hambatan itu mesti bayar tol. Apa ada jalan tol? Ada. Tapi ruas ruasnya pendek. Di seluruh dunia hanya 3%. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.